Oke, ada Ramayana, juga ada Matchphone Shooting, All Artis Du Palapa. Sederetan bintang-bintang mau menyapa Anda lewat lagu-lagu kegemaran Anda. Ada Gary Mahesa, ada Ani Arlita. Sam.